Taib, demikian kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kitab Isratun Nisa bersama Ustaz Muhammad bin Mar As-Sawid hafizullah taala, sampai pada bab yang ke-40, yaitu apa yang dilakukan ketika seseorang akan tidur setelah jima. Dan sekian banyak riwayat ya telah kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab, dan alhamdulillah pertanyaan sudah siap. Ya, langsung saja kita, Ustaz. Baik. Nah, pertanyaan sudah siap untuk kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Beri nasihat kepada kami. Kami sering mendapati pada diri kami rasa bahwa wanita itu direndahkan terus, selalu mendapat ancaman dalam Islam, adapun laki-laki selalu dibela dan jarang mendapat ancaman khusus, hingga ada perasaan iri terhadap laki-laki dan tidak ingin menjadi perempuan, seperti perkataan enakan jadi laki-laki. Tolong nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak membaca atau mungkin kurang ngaji atau kurang membaca Al-Quran dengan makna-maknanya, dengan terjemahannya, atau kurang membaca hadis dan bertafaqquh. Wallahu ta'ala alam apa sebabnya sehingga dia merasakan seperti itu. Padahal justru yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah nanti adalah kaum laki-laki. Artinya kalau sampai ada apa-apa di rumahnya, pada istrinya, pada anak-anaknya, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Karena Allah selalu memanggil mereka kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya yang bertanggung jawab adalah suami-suaminya. Demikian pula ayat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa jadi pemimpin itu enak. Padahal barakallahu fikum, menjadi pemimpin itu tanggung jawab yang besar. Akan ditanya nanti yaumul qiyamah, mengapa kau biarkan istrimu begini? Mengapa kau biarkan anak-anakmu begitu? Dan itu sangat berat bagi para laki-laki. Tanggung jawabnya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah dia menerima qadrat yang telah Allah takdirkan. Hendaklah seseorang laki-laki maupun perempuan menerima takdir yang sudah Allah tentukan. Kalau engkau sebagai perempuan, maka hendaklah engkau tunduk pada suamimu, taati suamimu, engkau sebagai rakyat dan suamimu sebagai pemimpin, sehingga kalau pemimpinnya bertanggung jawab, memimpin dengan adil, dan juga rakyatnya mentaatinya dengan baik, niscaya akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hakim wal mahkum, yang memimpin dan yang dipimpin. Tetapi kalau tidak demikian, dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti yaumul qiyamah. Suaminya akan dituntut, mengapa engkau tidak memimpin dengan adil terhadap istri dan anak-anaknya? Demikian pula istri dan anaknya akan ditanya pula oleh Allah Taala, mengapa engkau tidak taati suamimu? Sehingga barakallahu fikum, setiap kitab-kitab atau buku-buku para ulama tentang Isratun Nisa atau tentang pergaulan suami istri, mesti akan dibawakan apa hak suami, apa hak istri. Pasti akan dibawakan tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Sehingga bacalah dengan baik dan benar buku-buku mereka para ulama, sehingga engkau paham bahwasanya masing-masing manusia memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Kullukum ra'in, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki sebagai pemimpin di rumah tangganya, dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Seorang wanita juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya, yang terhadap rumah suaminya, harta suaminya, dan juga terhadap anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, lau samahtum sat. Saya pernah mendengar jika pasangan yang berzina lalu menikah dan anaknya bernasab pada ibunya, bagaimana dengan nasab anak kedua dan selanjutnya, dan apakah harus akad kembali? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Anak pertama dari hasil zina, naam, sebagian ulama menyatakan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya. Tetapi setelah dinikahkan, maka anak berikutnya adalah dia anaknya dan dinasabkan kepada bapaknya. Karena pernikahan itu walaupun ada sesuatu penyelisihan terhadap sunnah, seharusnya tidak dinikahkan sampai lahir, tetapi pernikahan itu teranggap. Teranggap itu artinya sah, wallahu ta'ala a'lam. Apalagi dilakukan dengan ketidakpahaman, ketidakmengertian. Sebagaimana para sahabat, mereka masuk Islam dalam keadaan mereka sudah menikah. Di zaman jahiliyah, tentunya ada beberapa mukhalafah, tetapi tidak ada yang dibatalkan oleh Nabi pernikahannya, atau tidak ada yang disuruh diulang kembali, tidak ada. Dianggap sah pernikahannya, wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas benar-benar ada wali dari sang wanita, kemudian dinikahkan dengan ijab kabul, ada mahar, maka itu sah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, mohon nasihatnya bagi suami istri yang sedang berjauhan. Istri sedang hamil, merasa butuh suami. Jazakumullahu khairan. Sebaik-baik ma'isyah adalah di tengah keluarganya. Demikian sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, bahwasanya ma'isyah, pekerjaan seorang laki-laki yang paling bagus adalah tetap di dekat keluarganya. Tidak berjauhan, tidak berpisah. Tetapi jika qadarullah terpaksa dia harus bekerja berjauh, maka harus ya, sebatas apa yang disanggupi oleh istrinya. Sehingga dalam jihad sekalipun, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yatafaqad ahwalal muslimin, ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah berkeliling melihat keadaan kaum muslimin, dia mendengar syair yang dibacakan oleh seorang wanita dari dalam rumahnya. Kata-katanya sungguh menyayat hati, sampai pada kalimat laula khaufullah lataharrakat jawanibu, sungguh kalau bukan takut kepada Allah mungkin ranjang ini akan bergoyang. Maka Umar ketakutan, karena si wanita tadi suaminya sedang berjihad fisabilillah. Umar pulang ke rumahnya dan bertanya pada anak perempuannya, berapa lamakah seorang wanita sanggup ditinggal oleh suaminya? Maka dijawab, wallahu ta'ala alam, saya gak begitu ingat 4 bulan atau 6 bulan, wallahu ta'ala alam. Tetapi dari situ Umar mengambil kesimpulan, kalau begitu ganti pasukan setiap sekian bulan. Apa maknanya? Maknanya tanggung jawab suami terhadap istrinya tetap ada. Maka ketika engkau meninggalkan istrimu, harus sebatas kesanggupan sang istri. Karena seorang wanita membutuhkan bukan hanya nafkah lahirnya saja, tapi nafkah lahir dan nafkah batin. Bukan hanya urusan masalah itu saja, bahkan butuh ketenteraman. Ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada yang menemani dan sebagainya. Itu juga kebutuhan seorang wanita. Maka hendaklah diperhatikan masalah itu, wahai para suami, hendaklah engkau memikirkan hak-hak mereka, para istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya. Apa hukumnya kalau ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kalau rambut kamu sama kayak rambut ibuku, apa sang suami tidak boleh menggauli istrinya? Tidak berkait dengan masalah dihar. Wallahu ta'ala alam. Dihar itu bukan hanya sekedar punggungmu seperti punggung ibuku. Tidak sekedar kata-kata itu. Tetapi itu adalah ungkapan di masa jahiliyah, ketika seorang suami tidak lagi mau menjimai istrinya, tetapi tetap dia tidak menceraikannya dan memperlakukannya dengan baik. Makan minumnya, rumahnya dijaga dan seterusnya seperti terhadap ibunya sendiri. Jadi bagaimana seorang anak memperlakukan ibunya? Dia perlakukan, dia muliakan, dia beri makan, dia beri minum, dia beri tempat, sampai segala macam kebaikan dia berikan pada ibu tadi, kecuali apa? Jima. Tidak menjimai ibunya. Nah, ungkapan tadi, anti ka dhahri ummi, engkau sekarang seperti punggung ibuku, itu adalah ungkapan di masa jahiliyah untuk menjadikan istrinya seperti ibunya. Diperlakukan seperti ibunya. Aku akan berikan padamu pelayanan sebagaimana ibuku. Aku akan berikan makan, berikan minum, berikan tempat. Aku akan berikan hak-haknya. Aku muliakan. Tetapi jima tidak. Nah, ini yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kata-kata yang bukan bermaksud seperti itu, seperti kalimat wajahmu seperti wajah ibuku, masya Allah mirip sekali, engkau cantiknya seperti ibuku, atau engkau rambutmu seperti rambut ibuku, itu tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Allahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan izin bertanya Ustaz. Jika seorang wanita mengajukan hulu, namun sampai beberapa bulan belum juga diajukan ke pengadilan karena faktor biaya, sementara suami istri itu tidak sudah pindah rumah, apakah dalam kondisi seperti ini masing-masing masih terikat hak dan kewajiban? Jazakumullah khairan. Nah, kalau belum ada keputusan dari hakim di pengadilan memutuskan memisahkan suami dengan istri dengan tuntutan sang istri yang bernama hulu, sebelum itu, ya tetap sebagaimana hak suami dan istri, masing-masing punya hak dan kewajiban, sehingga semestinya jangan berpisah rumah. Barakallahu fikum. Kalau suami menceraikan istrinya, jatuh talak. Tetapi kalau istri menyatakan khulu, tidak bisa jatuh talak, gak bisa terpisah, sampai diterima oleh pengadilan. Kalau pengadilan itu menerima alasannya dan kemudian dipisahkan, maka itu pun tidak dikatakan cerai. Atau dipisahkan fashun nikah, pembatalan nikah tadi, dengan beberapa hukum yang berbeda dengan cerai. Kalau cerai mungkin ada masa iddah 3 bulan kurang lebih, 3 kali suci atau 3 kali haid, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau khulu yang diterima oleh seorang hakim di pengadilan, maka tidak ada masa iddah. Yang ada masa istibra, pembebasan rahim, cuma 1 bulan. Pembebasan rahim maknanya adalah kalau dia sudah haid, maka berarti dia tidak hamil. Artinya rahimnya bebas, tidak ada janin. Maka selesai, dia boleh nikah lagi. Demikian pula perbedaan kedua, mahar harus dikembalikan. Kalau suami menceraikan, mahar tidak dikembalikan. Tetapi kalau khulu, mahar dikembalikan walaupun sebuah kebun, walaupun besar. Sebagaimana seorang wanita yang di masa Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, aku ingin khulu demikian-demikian. Maka ketika diputuskan, kata Nabi, siapkan kau mengembalikan maharmu. Aku akan kembalikan, bahkan kalau perlu aku tambah. Begitu kata wanita tadi. Maka diputuskan khulu, dipisahkan. Sehingga barakallahu fikum, sebelum keputusan dari pengadilan tersebut, engkau masih istrinya, suaminya tetap masih suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Amin. Afan Ustaz, mau bertanya, apa boleh seorang istri yang menolak kalau suaminya meminta, maaf ya, untuk mengulum kemaluan suaminya sebelum jima karena si istri kurang menyukainya? Nah, pernah seorang syekh di Mekah ditanya tentang masalah seperti ini oleh seorang wanita dengan surat. Dijawab oleh beliau dengan ringkas, karena beliau tidak ingin berpanjang lebar dengan masalah yang seperti ini. Kata beliau, kalau suamimu minta, kasih saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak salah waktu itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ketika itikaf di Mekah. Pertanyaan selanjutnya, apa hukum jika ingin membaca Al-Quran memegang mus'af, ya, apa akan tetapi tidak punya wudu seperti waktu bulan Ramadan, sewaktu-waktu ingin banyak membaca Al-Quran, atau di hari Jumat ingin membaca surat Al-Kahfi. Nah, dianjurkan memang, disunahkan untuk kita dalam keadaan tahir, dalam keadaan punya wudu, untuk memegang mus'haf. Tetapi ketika kita tidak memiliki wudu dan kemudian memegang mus'haf, itu tidak mengapa, tidak sampai menjadi haram. Walaupun yang lebih afdal adalah hendaklah dia berwudu, kecuali kalau dalam keadaan haid, seorang wanita yang haid, atau seorang laki-laki yang junub. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, selanjutnya, bismillah. Adakah seorang wanita di masa lalu, ada seorang wanita di masa lalu telah melakukan dosa besar, apakah ketika hendak dinikahi seorang laki-laki, apakah harus menceritakan masa lalunya? Kalau diceritakan, kemungkinan besar akan ditolak. Kalau tidak diceritakan, takutnya di masa yang akan datang mengetahui akan kecewa, dikhawatirkan tidak harmonis kehidupannya. Tergantung dosa besar tersebut. Kalau dosa besar tersebut tidak merubah khilqahnya, maka itu adalah aib yang harus disembunyikan. Tidak boleh ditunjukkan, tidak boleh diberitakan dan sebagainya. Itu tutup dalam peti. Jangan sampai kamu ceritakan pada siapapun kalau tidak merubah khilqahnya. Khilqah itu artinya penciptaan badannya. Tetapi kalau merubah, seperti maaf ketika dia berzina, hilang keperawanannya, maka dia mau tidak mau harus memberitahu bahwa aku sudah beda, sudah tidak lagi seperti perawan yang lainnya. Mengapa? Karena itu akan ketahuan, sehingga dia akan merasa ditipu nantinya. Sehingga kalau ada perubahan pada dirinya, artinya dalam tanda petik ada cacat padanya, maka disebutkan dalam sekian banyak ucapan para ulama, ketika menikah harus diberitahu ada cacat, dia punya cacat ini, punya cacat itu. Tetapi kalau tidak, tidak merubah sesuatu pada dirinya, jadi tidak mencacati, dia pernah misalnya berciuman, dia pernah begini, tetapi dia dalam keadaan masih tetap seperti perawan, atau masih dalam keadaan tidak ada yang berubah pada dirinya, maka itu adalah aib yang harus dia sembunyikan. Jangan dibuka pada siapapun. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah kaum muslimin dimanapun anda berada, beberapa pertanyaan bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf untuk para pendengar yang pertanyaannya yang mungkin baru datang belum bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktunya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, faedah buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.